Maman Fandi Remix. Dengan cintaku luar biasa, dalam paling tulus sedunia. Kalau kadang gawe aku kelaran, apa wae tak tata yang menjadi penghalang. Bisa tekan matiku mu sampai yang rano mu dielah berjuang untuk berdisi.